الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa nasabal ibali min amri siratan mustaqiman da'ahum jami'an ilaih hujjatan minhu adla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan untuk hambanya atas perintah dari Allah siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Da'ahum jami'an ilaih, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka seluruhnya menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Hujatan min wa'adla, sebagai hujah dari Allah dan keadilan dari Allah. Wa huda man yasha minhum ila suruqi ni'matan minhu wa fadla, dan sebagai petunjuk siapa yang dikehendaki oleh Allah menuju jalannya, ni'matan minhu wa fadla, sebagai nikmat dan keutamaan dari Allah. Wa lam yakhruj bi hadzal adl wa hadzal qas an siratil mustaqim alladhi huwa alayh, dan tidak keluar dari keadilan dan maksud tujuan ini dari jalan yang lurus, alladhi huwa alaih, yang dia di atasnya. Fa kana yawmu liqa'i nasaba li khalqi siratan mustaqiman yusiluhum ila jannati, maka apabila pada hari kiamat nanti Allah bentangkan siratal mustaqim untuk makhluknya, jalan yang lurus menuju surganya. Kemasarafa an man sarifa an fi dunya, kemudian di atas siratal mustaqim ada yang dicampakkan, ada yang dijauhkan, sebagaimana sebagai balasan ketika di dunia dahulu mereka meninggalkan agama, sehingga Allah campakkan mereka. Wa aqama 'alaihi man aqama wa 'alaihi fid dunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan hamba-hambanya berada di atas siratul mustaqim di hari kiamat, sebagaimana di dunia mereka kokoh di atas agama Allah. Waja'ala nuran mu'minin nabi wa rasulih wa bima ja'abihi alladhi kana fi qulubihim fi dunya nuran zahiran yas'a baina aydihim wa baimanihim fi zulmatil husyr. Dan Allah jadikan cahaya bagi orang-orang beriman dengannya dan dengan cahaya dari Rasulnya, artinya dari mengikuti Rasulnya. Wa bima ja'abih, dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Alladzi kana fi qulubihim fid dunya nuran zahira. Dengan mengikuti Rasul ada cahaya yang jelas gamblang. Ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, patokannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah SAW, kata Al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad wa yurad. Qauluhu illa Rasulullah SAW, au illa sahib hadal qabr. Masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya, kecuali Rasulullah SAW. Nah, takdis, pensucian, penerimaan secara mutlak adalah qala Allah qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya bukan ucapan manusia, karena manusia bisa ditolak dan diterima ucapannya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan wa bima ja'a bihi, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga menghidupkan, memberikan cahaya apa yang ada di dalam hati mereka. Yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim fi zulmatil husyr, sehingga memberikan cahaya di hadapan mereka dan samping kanan mereka, memberikan cahaya pada kegelapan akhirat ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hafidhu alaihim nurahum hatta qata'u, dengan demikian cahaya mereka dijaga sampai hilang cahaya tersebut, sesuai dengan amalannya di dunia. Kama hafidhu alaihim iman hatta laqauhu, sebagaimana keimanan mereka dijaga sampai berjumpa dengan Allah. Wa azwa nural munafiqin ahwaja ma kanu ilaih kama azfahu fi qulubihim fid dunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mematikan cahaya orang-orang munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala mematikan cahaya orang-orang munafikin. Ahwaja ma kanu fi ilaih, padahal orang-orang munafikin sangat membutuhkan cahaya tersebut. Hal ini sebagai balasan, sebagaimana orang-orang munafikin juga mematikan cahaya mereka sendirilah selama di dunia dahulu. Wa qama amal usad bi jambatay sirat kalalib wa hasakan takhtifuhum kama khatafathum bid dunya an al-istiqamah alayh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan amalan ahlul usad, orang-orang yang bermaksiat, di samping kanan dan kirinya ada cakar yang mencabik-cabik mereka, sebagaimana mereka juga tidak istiqomah di dunia, dicabik-cabik dengan syahwat dan syubhat. Wa ja'ala quwwata sayrihim wa sur'atihim 'ala anaqad quwwati sayrihim wa sur'atihim ilaihi fid dunya. Dan Allah jadikan kekuatan perjalanan mereka, kecepatan mereka berjalan di atas siratul mustaqim sesuai apa? Di dunia. Kalau dunianya sholat lima waktu gercep, ya sholat lima waktu males-malesan. Nah, tapi kalau fulus gercep, jangan kasih kendor, gaspol, semangat, siap bos. Alhamdulillah, semua keluar. Ya. OTW bos katanya. Tapi sholat lima waktu, taklim, kasih salam dah. Ya, salam aja dah. Nah, sholat salam dulu, sholat salam kefal. Wajib. Gimana salam? Na'udzubillah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini, kalau mau perjalanan Shiratal Mustaqim cepat, itu tergantung kita di dunia. Artinya apa? Yang menentukan perjalanan cepat di akhirat, dibentangkan Shiratal Mustaqim sesuai dengan apa? Amalan kita di dunia. Cepat enggak? Tanggap enggak? Ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, subuh lagi, zuhur, asar, maghrib, isya, terus perputaran waktu sangat cepat. Ya, kalau dia istiqomah, maka perjalanan dia di atas Shiratal Mustaqim akan cepat pula, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesuai kadar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ala qadar quwwat sayrihim wa sur'atihim ilaihi fid dunya, sesuai dengan kadar perjalanan mereka di dunia dan kecepatan amalan mereka di dunia. Kecepatan. Cepat enggak di dunia? Gercep enggak? Masalah amalan, bukan masalah fulus. Nah, ini ada 99 bulan 9. Gercep. Jangan kasih kendor. Fulus. Ini gercep. Tapi kalau sholat zuhur, asar, waduh, ngantuk nih bos katanya. Ya, enggak ada gercep itu. 6. Baca Quran, waduh. HP dulu ngeliat nih. Nah, jadi sesuai dengan apa? Perjalanan mereka di dunia. Amalan mereka di dunia. Kecepatan amalan mereka di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Kalau di dunia amalannya cepat, amalannya istiqamah, ikhlas, mutabah, istiqamah, maka dia pun akan cepat perjalanan menuju surga. Perjalanan menuju surga. Karena tidak ada hambatan. Dia istiqomah di atas sunnah. Dia istiqomah di atas tauhid. Wa nasaba lil mu'minin hadan. Dan Allah bentangkan telaga untuk orang-orang yang beriman. Yashrabuna min bi'izah syurbin min syurmin min syarifid dunya. Dan mereka meminum dari telaga haud sesuai biza syurbihim min syari'ihi fid dunya, sesuai kecepatan mereka di dalam meminum syariat Allah di dunia. Maksudnya apa? Mengamalkan. Ya, banyak gak amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Ikhlas? Tidak. Selama di dunia. Mutaba'ah? Tidak. Mengikuti Rasul? Tidak. Wa hurima minal syurb minhu hunaka man hurima minal syurb min syar'ihi dinihi hahuna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang bisa diharamkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang bisa diharamkan tidak bisa minum dari telaga haud, sebagaimana di dunia juga tidak mau minum dari syariat Allah. Agamanya di sini, di dunia, masih di dunia saja tidak mau menerima agama Allah. Fandur, maka perhatikanlah. Ilal akhirah kana ra'yu ain, maka perhatikanlah kepada akhirat seakan-akan engkau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wa ta'ammal hikmat Allah subhanahu fid darain, maka perhatikanlah hikmah Allah yang ada di dunia dan di akhirat. Ta'lam hina idzin 'ilman yaqinan la syakka fi, maka engkau akan mengetahui dengan ilmu yakin yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Anna dunya mazra'atul akhirah, sesungguhnya dunia adalah ladangnya akhirat. Wa unwanuha anmuzajuha, alamatnya, cirinya, sampelnya, contohnya, ya selama di dunia. Kalau di dunia baik, istiqamah, ikhlas, mutaba'ah, ala sunnah, maka dia akan diberikan kecepatan berjalan menuju shiratal mustaqim. Tergantung di dunia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa anna manazil an-nas fiha min as-sa'ad wa syaqwa 'ala hasab manazilin fi hadhihi ad-dar. Tingkatan manusia di akhirat sesuai dengan tingkatan di dunia dari keimanan, amalan saleh dan kebalikannya, lawannya. Wabillahi taufik. Masyaallah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Kalau dia menanam buah mangga, enggak akan mungkin dia akan memetik buah durian. Ya, artinya apa? Sesuai yang dia tanam. Dia tanam apa? Kebaikan atau burukan? Kalau dia tanam kebaikan, kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan salaf, sesuai dengan bimbingan para ulama, bukan hawa nafsu. Itu pun amalannya. In kana khairan fa khairun, kalau seandainya baik maka akan baik hasilnya. Wa in kana syarran fa syarrun, kalau seandainya buruk selama di dunia maka buruk pula dia menuainya, dia memanennya. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah kami memohon taufik. Wa min a'zami uqubati dzunub, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di antara pengaruh yang paling besar, ya, dari efek pengaruh dosa dan kemaksiatan, al-khuruj 'anil siratal mustaqim fid dunya wal akhirah, dia keluar, dia bisa keluar dari siratul mustaqim di dunia dan di akhirat. Karena sudah lewat, Ibnu Qayyim juga pernah menyampaikan balasan kadang bisa disegerakan di dunia. Balasan keburukan disegerakan juga, ditampakkan, dibongkar oleh Allah. Sebelum matinya Allah hinakan dia. Na'udzubillah. Ada niatan-niatan yang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Qala rahimallahu faslun, tafawutul uqubat bitafawutil dhunub, bitafawutil dhunub. Walamma kanat adh-dhunub mutafawitah fi darajatiha wa mafasidiha wa tafawatat 'uqubatuha fi dunya wal akhirah bi hasabi tafawutiha, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tatkala namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Tingkat itu darajat, fi darajatiha derajatnya, derajat itu dari bawah ke atas. Kalau darokat dari atas ke bawah, itu derajat namanya. Maka tatkala yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat derajatnya, kerusakannya, maka bertingkat-tingkat pula ukubahnya di dunia dan di akhirat, tergantung tingkatan masing-masing. Wa nahnu, dan kami, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nadzkuru fiha bi'aunillah, akan menyebutkan tentang ini atas pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, dengan pasal yang singkat, ringkas dan padat. Fa naqul, maka kami katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asluha naw'an, asalnya ada dua. Asal apa nih? Asalnya ada dua. Asal apa? Ibnu Qayyim bilang di sini asalnya ada dua. Asal apa nih? Hah? Asal apa? Dzunub. Masalah dosa. Kerusakannya. Penyebabnya dosa dan kemaksiatan, asalnya ada dua. Hal yang mendasarnya ada dua. Apa itu? Tarku ma'murin wa fi'lu mahdzurin. Yang pertama, meninggalkan perintah Allah. Ini pondasi yang pertama. Yang kedua, meninggalkan mengamalkan larangan-larangan Allah. Yang pertama apa tadi? Tarku ma'mur, meninggalkan perintah Allah. Yang kedua apa? Melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa huma dzambani alladzani ibtala Allah subhanahu bihima abawai al-jinn wal ins. Dua penyebab ini adalah dua faktor yang mana Allah memberikan bala ujian, abawai al-jinn wal ins, dua orang tua dari kalangan jin dan manusia. Loh, kok jin masuk? Kok jin masuk? Kenapa jin masuk? Hah? Karena apa? Jin juga termasuk mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang diberikan beban syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabud. Harus sholat ya sholat, zakat ya zakat. Mafhum? Jin juga harus zakat, harus sholat. Kalau enggak sholat enggak bisa. Harus. Nah, melaksanakan syariat Allah. Wa kilahuma yanqasimu bi'tibar ma'ali ila zahir ala al-jawarih wa batinin fil qulub. Dan keduanya terbagi dua. Keduanya terbagi dua. Keduanya kembali kemana nih? Keduanya kembali kemana? Tarku ma'mur. Ini berarti ada dua. Yang kedua apa? Fi'lu mahdzur. Ada dua juga. Tarku ma'mur, meninggalkan perintah Allah, ada dua. Yang kedua apa? Fi'il mahdzur, melaksanakan apa yang Allah haramkan. Ini juga ada dua. Taksimat. Pembagian-pembagian ini memang udah dari dulu udah ada. Ya, para ulama membikin taksimat, pembagian-pembagian. Ya. pembagian-pembagian. Wakilahuma yang qasimin bi'tibar mahallihi ila zahir ala jawarih, dan masing-masing nah kembali kepada tempatnya, kepada yang zahir, yang nampak. Kalau yang nampak, yang zahir berarti apa? Terlihat dengan anggota badan. Dan yang batin itu di dalam hati. Mafhum? Bisa dipahami? Ya. Artinya apa? Yang pertama apa? Tarku ma'mur, meninggalkan perintah Allah, berarti ada dua. Meninggalkan yang zahir dan meninggalkan yang batin. Ada yang zahir, ada yang batin. Faham? Yang kedua berarti apa? Fi'il mahdzur, melaksanakan atau mengamalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Juga ada dua, yang zahir dan ada yang batin. Wa bi'tibar muta'alliqi ila haqqillah wa haqqi khalqi. Juga ditinjau daripada itu adalah apakah hal yang berhubungan, yang berkaitan itu adalah hubungannya dengan Allah, hak Allah, atau hak kepada makhluknya. Nah, paham? Paham enggak? Wa in kana kullu haqqin li khalqi fa huwa mutadamminun li haqqi. Lakin summiya haqqan lil khalq li'annahu yajibu bi mutalabatihim wa yasqut bi ishatihim. Masyaallah. Wa in kana kullu haqqin li khalqi, kalau seandainya hubungannya dengan makhluk, walaupun di situ terkandung juga dengan hak Allah, tetapi nisbatnya kepada makhluk secara hakkan, secara hak. Karena apa? Sesama makhluk mencari, meminta untuk dituntaskan. Akan selesai kalau sudah selesai sesama makhluk. Paham? Kalau belum selesai, belum selesai sesama makhluk, apapun itu perkaranya. Faham? Kemudian dzunub, kemudian dosa ini tangqasimul arba'ati aqsam. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, dosa ini terbagi empat macam lagi. Ini pembagian lagi nih, dibagi-bagi oleh, dirinci lagi. Diberikan pembagian lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dosa ini juga dibagi menjadi empat bagian. Hubungannya dengan malakiyah, syaitaniyah, sab'iyah, bahimiyah, wala takhruj an dzalika. Faham enggak? Empat ini apa? Yang pertama kaitannya malakiyah, kerajaan. Hubungannya kaitannya dengan Allah. Allah Maha Raja. Kesombongan milik Allah. Manusia bisa sombong? Manusia bisa sombong. Tapi jangan melampaui kesombongannya setara sejajar dengan Allah. Bakal hancur dan binasa. Ya. Al-Qahar, menundukkan, mengalahkan. Manusia bisa mengalahkan sesama manusia? Nisbi, relatif, bisa enggak? Bisa, nisbi. Bukan mutlak. Bukan absolut. Bukan segalanya. Tapi kalau sudah menyamakan dirinya dengan Allah, ini yang hancur dan binasa. Faham? Artinya apa? Manusia jangan menyamakan dengan sifat-sifat Allah. Faham? Sama seperti ustaz, kiai, syekh, ulama, mentang-mentang dia yang menyampaikan ilmu dan lain sebagainya, mau disejajarkan ustaz, syekh, ulama dengan Rasulullah atau dengan Allah. Ini akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena ustaz, syekh, ulama hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Mensejajarkan dengan Rasul saja enggak boleh. Apalagi menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak bisa yang seperti itu. Faham? Akan terjatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Menyamakan tingkat ketaatan saja, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, sama seperti dia taat kepada kiainya, ustadznya, syekhnya. Ini sudah syirik di dalam taat. Tidak bisa. Mafhum? Ini dosa yang sifatnya malakiyah, kaitannya hubungannya dengan kerajaan Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kibriya, kesombongan yang mutlak hanya milik Allah. Sehingga walaupun secara nisbi manusia memiliki sifat sombong, tapi jangan sekali-kali kesombongan dia apa? Menyamakan dengan kesombongan Allah. Bakal hancur dan binasa. Hancur, binasa. Karena kaitannya dosa ini dengan apa? Malakiyah. Ketuhanan. Allah Maharaja. Raja itu sifat raja. Rajanya raja. Makanya tidak boleh mengatakan Syahin Shah. Syahin Shah itu rajanya raja. Faham? Ini di dalam lafaz. Pelafatan saja enggak boleh sembarangan. Ngomong, ucapan, lafaz. Enggak bisa. Fulan Syahin Shah, fulan Malikul Amlak. Rajanya raja. Itu enggak bisa. Faham? Karena apa? Sama saja mensejajarkan dia dengan Allah. Fahadha kufrun. Dan ini kufur. Apalagi mau menyamakan ucapan ustaz dengan firman Allah. Enggak bisa. Ucapan syekh, ucapan ustaz, syekh, ulama atau siapapun, mau dia samakan, sejajarkan dengan Rasulullah, enggak bisa. Kullun yu'khad wa yurad qawluhu illa Rasulullah SAW. Masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Itu apa yang diucapkan oleh al-imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, dosa yang sifatnya malakiyah seperti kesombongan, keangkuhan, mengarahkan, tinggi, ya, itu enggak bisa. Jangan tinggi-tinggi, jangan disamakan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, at-tahlil wa tahrim, tingkat penghalalan dan pengharaman saja Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah langsung. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ini teguran dari Allah. Tahlil wa tahrim. Ini halal, ini haram. Enggak bisa. Semua syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita yang di bawahnya. Gak bisa. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, sudah 100% sebagai syariat? Tidak. Dilihat dalilnya. Mencocoki dalil atau tidak. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Nah, karena kullun yu'khadz wa yurad illa qaul illa Rasulullah SAW. Masing-masing bisa diterima dan ditolak kecuali Rasulullah SAW. Ini malakiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang sifatnya sifat rububiyah, keagungan, keangkuhan, kesombongan, ketinggian hanya milik Allah secara mutlak. Adapun makhluk nisbi, relatif, enggak bisa secara mutlak. Dibilang fulan rajanya raja, rajanya sang raja, enggak bisa. Itu sama saja lafaz itu menyamakan dirinya dengan Allah. Fahadha kufur. Dan ini bahaya. Ya. Ucapan-ucapan yang menyamakan, mensejajarkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensejajarkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongan yang mutlak, keagungan, keangkuhan, ketinggian, mengalahkan yang lain dari sifat-sifat rububiyah yang lainnya, hanya milik Allah saja. Titik. Makhluk gak bisa. Sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, sekuat apapun dia, tidak bisa. Gak boleh yang seperti itu. Nah, keangkuhan, kesombongan, ketinggian dari sifat-sifat rububiyah hanya milik Allah saja. Hanya milik Allah saja, titik. Syirkun bihi fi asma'ihi. Wa idkhul fi hadha syirk bil Rabb ta'ala. Ah, masuk. Di dalam pembahasan yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masuk sama saja terjerumus kepada syirik. Syirik itu apa? Mana syirik? Hah? Apa definisi dari syirik? Definisi syirik itu apa? Anta ja'alillahi niddan. Engkau jadikan Allah sebagai tandingan, penyamaan, tandingan. Tandingan itu apa sih? Sama kan, sejajar. Kamu sombong, seolah-olah sejajar dengan Allah. Disamakan. Ada majus. Makanya Ibnu Qayyim bilang di sini apa? Masuk ke dalam syirik di dalam rububiyah asmaul sifat. Wa wa nawan, dan ini ada dua. Syirkun bihi fi asma'i wa sifatih wa ja'alu alaha ukhra ma'ah. Dua kesyirikan masuk di dalam hal ini. Makanya ketika Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la, langsung dihancurkan, dibinasakan. Karena ingin menyamakan dia dengan Allah, enggak bisa. Sehebat Fir'aun, kekuatan tentaranya, hartanya, semuanya dia punya. Hancur, binasa, tenggelam dengan air. Dan ini terjerumus dua kesyirikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, syirik di dalam nama dan sifatnya. Enggak boleh menyamakan nama dan sifat manusia dengan Allah. Ya tadi seperti kibriya. Ini sifat Allah maha sombong. Jangan disamakan kesombongan manusia sama sejajar dengan Allah. Maka ini terjerumus kepada apa? Syirik di dalam asma wa sifat. Yang kedua terjerumus kepada apa? Kesyirikan di dalam uluhiyah. Ja'alu alaiha ukhra ma'ah. Kesyirikan di dalam uluhiyah sama saja manusia itu disembah sebagaimana Allah disembah. Ini dua syirik terjerumus di dalamnya. Yang pertama apa tadi? Syirik di dalam asma wa sifat. Yang kedua, syirik di dalam uluhiyah. Dia menyembah Allah, dia pula menyembah si manusia tadi. Dua kesyirikan terjerumus kepadanya. Nah, sama seperti khauf, rasa takut. Rasa takut ada yang ibadah, ada yang tabi'i, rasa takut. Ada yang sifatnya ibadah. Ada yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu tabiat. Takut kepada ular, binatang buas, ketinggian itu tabiat. Tapi kalau takut sudah masuk ke dalam ibadah, ini hati-hati. Ya, syariat masuk di dalamnya, dia menyamakan takutnya dia dengan Allah, ini hati-hati. Ya, terkandung di situ ada dzul wal khudu', kehinaan, penghambaan masuk di dalam rasa takutnya dia kepada selain Allah, maka ini sudah masuk ke dalam ibadah dan ini berbahaya. Tidak bisa sembarangan. Nah, kalau takut kepada ular, ketinggian, atau nah, lautan yang luas atau apapun yang secara naluri, tabiat manusia, itu tabii. Ya. Tapi kalau takut yang di dalamnya ada ubudiyah, penghambaan, adzul wal khudu', kehinaan, kerendahan kepada selain Allah, maka ini takut ubudiyah. Ibadah yang enggak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah saja, titik. Kepada yang lainnya enggak bisa. Ya, kepada yang lainnya tidak bisa. Nah, kemudian wasyirkun bihi fi muamalatih, ditambah lagi dia juga sudah terjerumus kepada kesyirikan di dalam muamalah. Wa tsani, dan ini jenis yang kedua, qad la yujibu dukhulan nar, kadang tidak memasukkan dia ke dalam api neraka. Wa in ahbatal amal, walaupun amalannya terhapus. Alladzi asyraka fi ma'allah ghairah, yang dia sudah melakukan kesyirikan pada selain Allah, kepada Allah, ya, menyembah kepada selain Allah. Wa dzal qismu a'dham anwa'iz dzunub, bagian ini adalah dosa yang paling besar. Dosa apa ini? Yang kaitannya hubungannya dengan apa? Malakiyah. Malik. Ya. Kerajaan, uluhiyah. Nah, dosanya ini bisa mengeluarkan dari Islam. Dan ini berbahaya. Tingkatan ini besar. Nah, tingkatan ini besar. Nah. Wa yadkhul fil qaul 'ala Allah bila 'ilm fi khalqi wa amrih, masuk di dalam kategori ini dia berucap atas nama Allah tanpa ada ilmu, tanpa ada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa ada bimbingan para ulama, enggak ada ilmunya misalkan. Ya, dia membuat-buat sendiri dengan hadis dhaif, hadis maudhu. Misalkan man akala badinjan dakhalal jannah, barang siapa yang makan terong dia masuk surga. Loh, kenapa? Karena dia jualan terong. Supaya laris dagangannya, dia bikin apa? Hadis palsu masalah terong. Ini kan dah berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Dan ini berbahaya. Tingkatan seperti ini berbahaya. Nah, tingkatan seperti ini berbahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal qismu, tingkatan ini, dosa ini, a'dham anwa'idh dhunub, dosa yang paling besar jenisnya. Masuk di dalam hal ini adalah berdusta atas nama Allah, fi khalqi wa amrih, pada penciptaannya dan perintah Allah. Faman kana min ahli hadzal dhunub, maka barang siapa yang masuk dalam kategori dosa ini, faqad naza Allah subhanahu fi rububiyyatihi wa mulkihi wa ja'ala lahu niddan. Barang siapa yang masuk dalam kategori dosa ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka sama saja dia sudah Nah, memerangi Allah, menyamakan Allah di dalam rububiyah dan kerajaan Allah, dan dia sudah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu dzunub indallah. Dan ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Ya. Wa la yanfa'u amal, dan tidak bermanfaat amalannya. Sama masuk ke dalam hal ini apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan Tuhan yang disembah, selalu menyembah hawa nafsu. Ini masuk ke dalamnya. Ini jenis yang seperti ini. Juga nah, kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, bukankah orang-orang Yahudi atau Nasrani, ya, nah, ketika Ahbar waruhban mengatakan halal atau haram, ya, mereka langsung tunduk, langsung patuh kepada Ahbar, kepada para ulama dan ahli ibadahnya. Kalau bala, iya, tentu seperti itu. Maka Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, maka itulah jenis ibadah mereka, bentuknya, cara ibadah mereka, Yahudi dan Nasrani, ibadahnya apa? Taat kepada ulama dan ahli ibadah. Artinya apa? Hah? Seolah-olah ulama dan ahli ibadahnya adalah yang membikin-bikin syariat, mensejajarkan dengan Allah di dalam apa? Tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman. Kalau bukan karena ulama fulan, ya gak ikut. Padahal Allah sudah berfirman, menyelisih dengan ucapan alim fulan atau ahbar, ahli ibadah fulan. Nah, ini di dalam tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman. Dia lebih mengikuti tokohnya, dia lebih mengikuti ahbar wa ruhban daripada qala Allah, qala Rasul. Fahadha taqdis, fahadha ghulu, dan bisa terjerumus kepada kufur waliyadu billah. Qala al-muallimi fi tankil, berkata al-imamul muallimi di dalam kitabnya Tankil, min awsa' awdiyatil batil al-ghulu fil afadil, termasuk lembah yang luas dari lembah-lembah kebatilan adalah ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang mempunyai keutamaan. Ghulu. Sehingga patokan kebenaran adalah tokohnya, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak. Ini Syekh Fulan, ini Ustaz Fulan. Padahal kalau Allah, kalau Rasul, dia campakkan, dia tolak. Nah, sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala an, kullun yu'khad wa yurad illa Rasulullah SAW. Masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Sehingga yang wajib diterima secara mutlak adalah qala Allah, qala Rasul. Selain daripada itu, bisa diterima dan bisa ditolak. Mizan, timbangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, titik. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu jalan keselamatan, bukan ucapan tokoh fulan atau tokoh fulan. Terlebih dia ghulu, dia takdis, ghulu berlebihan dan mensucikan tokoh fulan, ya, disamakan dengan qala Allah, qala Rasul. maka ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Nah, min awsa' awdiyatil batil, termasuk lembah yang batil yang sangat luas adalah al-ghulu fil afadil, berlebihan ghulu di dalam orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang memiliki keutamaan, ghulu. Lebih-lebih yang tidak memiliki keutamaan, ghulu. Fahadha waliyadu billah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.